Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa maulah. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Azza wa Jalla atas kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita semuanya, terutama kenikmatan iman dan Islam, dan juga kenikmatan kita bisa senantiasa diberikan kesehatan dan kesempatan. Alhamdulillah, kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan kali ini telah hadir di studio Dr. Aditya Pratama SPA. Beliau adalah dokter spesialis anak yang bertugas di beberapa rumah sakit. Baik, kaum muslimin, kita akan ikuti tema dengan tema kali ini adalah New Normal, tinjauan perspektif ilmiah dalam kesehatan anak. Baik, kaum muslimin, assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dok, gimana keadaannya, sehat dok? Semangat ya. Alhamdulillah. Ini pembahasan tentang new normal, tinjauan perspektif ilmiah dalam kesehatan anak ini penting ya dok? Oh iya, penting sekali. Masya Allah. Baik dok, dimulai saja dok ya. Baik, langgan dok, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlilhu fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa ma yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, wa qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Para pendengar setia Radio Indah Siar yang kami muliakan, yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Di awal bulan ini, pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan dan mencanangkan untuk diberlakukannya new normal, yang tentu itu menjadi pertanyaan bagi masyarakat kita karena beberapa hal yang mungkin masih belum jelas pemahaman tentang new normal itu. Bagaimana definisinya, bagaimana pola-pola yang harus dijalankan ketika kita menjalani atau melaksanakan new normal ini, dan mengapa new normal ini harus dilakukan. Namun sebelum saya masuk kepada pengertian new normal, hasil update yang telah dilaporkan oleh Satuan Gugus Tugas COVID-19 mencatat bahwa kemarin telah terjadi peningkatan yang cukup signifikan melebihi pada bulan dan hari-hari sebelumnya, yaitu 993 yang terkonfirmasi positif COVID-19. Artinya sampai saat ini sekitar 30.000 masyarakat kita, masyarakat Indonesia, dinyatakan konfirmasi positif COVID-19. Dan walaupun kita bisa menyaksikan alhamdulillah kathiro, bahwa banyak sekali yang konfirmasi positif itu ternyata juga Allah takdirkan untuk sembuh, namun tidak kalah penting juga kita harus betul-betul mengingat bahwa ternyata kasus kematian pun juga cukup ada peningkatan. Artinya di sini saya mengingatkan lagi bahwa bukan berarti kemudian kita masuk dalam fase new normal, kemudian lantas kita menyepelekan bagaimana wabah ini sangat merusak dan mendestruktifkan masyarakat kita. Terakhir, kemarin juga dalam satu keluarga, satu klaster keluarga di Surabaya, kita temukan ya sepasang suami istri meninggal dan bersama anaknya yang ada di dalam kandungannya. Dan hari ini juga laporan yang masuk ke saya dari Ikatan Dokter Anak Indonesia, ada bayi dengan usia 50 hari dirawat di salah satu rumah sakit di Cirebon yang positif dengan COVID-19. Ya, tentu ketika kita bicara new normal, yang menjadi catatan bagi saya secara pribadi karena saya sebagai seorang dokter anak, maka saya menyoroti tentang new normal itu dari dimensi anak ya. Perlu diingat bahwa bila seorang anak sakit, maka yang menjadi titik sentral sakitnya seorang anak itu tidak hanya terfokus pada sang anak saja, tapi juga akhirnya menjadi gangguan atau menjadi fokus dan perhatian bagi seluruh anggota keluarga yang lain. Maka kita bisa saksikan bagaimana kalaupun dalam kondisi tidak ada COVID-19, ketika seorang anak sakit itu berbondong-bondong ya, semua akan merasa susah, semua akan merasa prihatin, semua anggota keluarga akan merasakan bagaimana anak tersebut menjadi beban pikiran dan yang tidak kalah penting beban ekonomi juga dalam tanda kutip bagi anggota keluarga itu ketika ada anak yang harus, anak yang mereka cintai tersebut dirawat atau sakit dalam hal ini. Nah, bagaimana lagi kalau kemudian kasus ini terjadi pada anak-anak yang menderita COVID-19? Ya. Dan tentu kita sudah pahami secara bersama bahwa anak-anak yang menderita COVID-19 cenderung lebih rentan dibandingkan pada orang dewasa yang mereka menderita COVID-19. Dan secara impact ya dari sisi kesehatan tadi saya sudah sebutkan, dan juga dari sisi ketahanan sebuah keluarga ketika anaknya sakit tadi saya sudah sampaikan, akan merasa begitu banyak pikiran, sosial, emosi dan biaya yang terkuras habis ketika seorang anak yang mereka cintai itu sakit. Sehingga ini yang kemudian menjadi hal penting yang juga akan saya tekankan. Bagaimana kalau kita saksikan bersama pada laporan yang terus diupdate Satuan Gugus Tugas itu tidak pernah menyebutkan bagaimana angka kesakitan anak yang menderita COVID-19. Tidak kita temukan itu. Nah, ini tentu juga menjadi hal yang perlu kita koreksi juga hal seperti ini. Karena sekali lagi data yang terakhir dimasuk di kami sampai dengan per update kemarin itu ada hampir sekitar 900-an, hampir 1000 anak. Ya, yang itu data tersebut kami dapatkan dari beberapa anggota-anggota Ikatan Dokter Anak Indonesia di daerah-daerah yang mereka merawat anak-anak dengan kasus-kasus yang PDP dengan COVID-19. Saya pribadi terakhir merawat sekitar 3-4 anak dengan status pasien dalam pengawasan COVID-19. Artinya belum lagi dengan sejawat-sejawat lain, dokter anak lain yang kemudian mereka juga merawat dengan kondisi yang sama. Ikhwati fillah a'azani wa a'azakumullah, sesungguhnya malapetaka dan bencana ini memang kalau kita lihat secara perspektif agama yang sudah dibahas oleh para asatidah kita, kita yakini adalah sebagai bentuk ujian dan kita yakini juga sebagai bentuk insya Allah penghapus dosa buat kita. Namun bila kita melihat tinjauan secara ilmu kesehatan, maka kita harus yakini bahwa kita manusia dalam hal ini harus berusaha sekuat mungkin, sekuat tenaga mungkin, bagaimana virus ini tidak makin membesar lagi memakan korban. Kita harus berusaha sekuat dan sekiat tenaga mungkin yang kita punya. Kita mengerahkan pikiran, tenaga, biaya dan semua yang kita mampu untuk bagaimana caranya virus ini tidak makin berkembang lagi. Dan ini banyak bergantung dengan berbagai macam hal, berbagai macam faktor. Seperti yang pertama adalah pemahaman masyarakat kita tentang penyakit ini. Ya, kita lihat, kita saksikan secara bersama-sama. Mungkin kita bisa lihat bagaimana masyarakat kita menganggap enteng dengan infeksi ini. Kita bisa lihat bagaimana masyarakat kita begitu bebasnya berjalan ke sana kemari tanpa menggunakan masker. Mereka tidak menggunakan atau melakukan pola physical and social distancing dalam hal ini. Meremehkan dengan cuci tangan yang harusnya itu merupakan pola masuk ke dalam pola PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat, yang sudah terpatri harusnya dan sudah otomatisasi yang harusnya mereka lakukan ketika sehari-hari, ketika mereka berhadapan misalkan dengan memegang benda tertentu atau ketika akan menyentuh hidung dan mata dan seterusnya, itu mereka harus steril. Nah, itu kita lihat betapa mudah pasar-pasar kita bisa saksikan, ya, begitu orang berjubel gitu di pasar. Dan betapa kemudian kita saksikan juga makin kesini jalanan tambah ramai, mobil di mana-mana, motor di mana-mana. Kita tidak harusnya banyak mengambil pelajaran yang begitu bermakna bagi yang kita bisa saksikan saat ini. Bagaimana Ekuador luluh lantak dengan kematian yang begitu besar di negara mereka. Bagaimana Italia yang setiap menit, setiap beberapa saat mobil-mobil, tank-tank tentara mereka membawa jenazah-jenazah COVID-19. Ya, jangan sampai ini kemudian apa yang pemerintah sudah canangkan, pemerintah sudah himbau kepada kita, kita sebagai masyarakat tidak taat kepada pemerintah. Pemerintah sudah menerapkan pembatasan sosial berskala besar, tapi kita menganggap itu adalah pembatasan sosial yang abal-abal, yang tidak perlu kita taati. Itu sungguh suatu kemungkaran yang kita harus pahami. Maka saya menasihati, karena saya sebagai seorang dokter, menekankan kepada semua pihak bagaimana masyarakat memahami betul, jaga diri masing-masing, jaga anggota keluarga, jaga orang-orang yang kita cintai dan kita sayangi. Yakinlah bahwa wabah ini belum dalam waktu dekat akan selesai. Kita bisa saksikan kemarin saja sudah penambahan 993 orang yang menderita COVID-19. Entah lagi akan besok. Saya tidak bisa melihat dan tidak bisa membayangkan kalau kemudian beberapa hari ke depan masyarakat masih menggunakan pola yang sama seperti ini, bisa jadi mungkin akan ada lonjakan yang dua kali lipat pada dari yang kemarin. Oleh karenanya pemahaman masyarakat, dan bisa kita saksikan ya beberapa informasi yang masuk ke kita banyak ya, ketika dinasihati untuk tidak apa, untuk menggunakan masker pun mereka yang ngotot gitu, merasa tidak bersalah. Lu yang salah, lu yang galak gitu kan, istilahnya begitu. Nah, kenapa itu harus juga menjadi penekanan buat masyarakat kita gitu ya, ini pentingnya mereka memahami. Mereka menganggap apa itu COVID-19 ya, nggak ada, itu hanya cerita dongeng. Ada yang sebagian yang saya dengar juga seperti itu. Sangat miris sekali kita mendapatkan itu. Yang kedua, kita juga bisa, saya juga bisa sampaikan, sampai saat ini belum ada terapi definitif untuk COVID-19. Ya, definitif dalam pengertian yang memang betul-betul terapi pilihan, terapi yang disarankan, yang direkomendasikan untuk penanganan COVID-19 ini. Para ahli masih berusaha sekuat tenaga untuk menemukan terapi yang disarankan atau terapi yang terpilih untuk penanganan COVID-19. Dan yang berikutnya juga, kita belum bisa menentukan jenis vaksin yang tepat untuk COVID-19 ini. Karena strike-nya dari COVID-19 ini cukup banyak, sehingga agak sulit untuk menentukan vaksin yang tepat. Karena dia mudah berubah-ubah, karena mudah mengadakan mutasi, ya, perubahan pada sel, pada diri dari sel ini, dari virus ini. Sehingga akan menyulitkan kita juga untuk mendapatkan vaksin yang tepat. Dan yang terakhir juga, ya, bila masyarakat, saya memahami betul kenapa pemerintah menerapkan new normal, karena begitu banyak yang masyarakat kita mengais rezeki dengan harian, ya, nafkah harian yang ada, yang tentu akan terimbas dampaknya secara ekonomi ketika kemudian diberlakukan secara terus-menerus PSBB ini. Namun yakinlah bahwa ketika kita disiplin, ketika kita betul-betul menerapkan dengan tepat, dengan tegas, dengan kuat apa yang sudah diperintahkan oleh pemerintah, maka insya Allah tidak akan terlalu lama kita akan menerapkan PSBB. Itu kembali lagi kepada diri kita, kepada kesadaran kita, kepada keinginan dan kemauan kita, kita pengennya seperti apa gitu. Kalau ternyata pengennya memang masyarakat dan bangsa ini hancur dan musnah, ya silakanlah berlaku seperti itu. Maka kita lihat sekarang masyarakat itu menganggap enteng dan remeh seperti itu. Dan itu yang menyebabkan juga akhirnya pemerintah mengambil dua sisi jalan, sehingga akhirnya ketika masih PSBB diterapkanlah pada beberapa daerah yang zona hijau untuk kemudian diterapkan new normal. New normal artinya apa? Kita tetap menjalankan fungsi normal kita, tapi dengan ada perubahan-perubahan. Ya, perubahan-perubahan yang sifatnya baru. Apa yang baru? Ya itu, ya harus menggunakan masker, harus cuci tangan pakai sabun, menjaga physical and social distancing. Ya, itu juga yang menjadi concern kita sekarang saat ini. Pemerintah sudah alhamdulillah mendengarkan ya, sampai sejauh ini mudah-mudahan sekolah masih belum dibuka. Ya, dan mudah-mudahan pondok kita pun juga demikian, masih sementara ini kita sarankan untuk juga memberlakukan PSBB dulu, tidak membuka untuk kegiatan belajar mengajarnya, karena berisiko sekali bila mana sebuah sekolah itu membuka layanan kegiatan belajar mengajar, itu akan berisiko akan meningkatkan dan memunculkan klaster baru dari COVID-19. Itu yang kita harus waspadai juga. Dan alhamdulillah pemerintah juga, yang saya dengar Gubernur kita Jawa Barat, Ridwan Kamil, menyetujui untuk berencana membuka kegiatan belajar mengajar rencananya nanti awal tahun depan. Mudah-mudahan ini juga terrealisasi. Beliau mendengarkan kami-kami dari para ahli. Kami tidak bisa membayangkan bagaimana kalau kemudian lonjakan ini begitu dahsyatnya. Bagaimana nanti tenaga-tenaga medis yang harus berjuang di garda terdepan dengan jumlah yang sangat sedikit. Mungkin saya sedikit mengilustrasikan ya, Akhrobi, bahwa ya, jumlah dokter kita di Indonesia itu sekitar 200-an ribu sekian. Jadi kalau kemudian perbandingan rasio antara masyarakat kita dengan dokter itu antara 1 sekitar 20-25 ribu. Jadi bayangkan kalau kemudian ini lonjakannya sedemikian dahsyatnya, begitu besarnya, maka mungkin juga akan berimbas bagaimana ketahanan dalam kekuatan tenaga medis menghadapi lonjakan dahsyat dari wabah ini juga. Saya kira ada waktu, ada batasnya juga. Sehingga jangan sampai juga nanti terjadi di seperti di Italia, yang di mana tenaga medis sana pun juga sudah kewalahan. Ekuador pemerintahnya sudah mengangkat bendera putih, menyatakan sudah menyerah dengan infeksi ini. Semoga negara kita Allah lindungi, semoga Allah lindungi negara dan Allah jaga negara. Amin. Ini Allah berikan apa aslih ulati umurina ya. Amin. Yang terbaik bagi para pemimpin kita, mampu mendengarkan dari orang-orang yang soleh, orang-orang yang ahli, yang tepat kebijakan-kebijakan, yang juga menelurkan kebijakan yang baik dan tepat dan membawa maslahah bagi bangsa dan rakyat kita, insyaallah. Saya kira itu. Baik, Mas Min, demikian tadi yang disampaikan oleh Dr. Aditya Pratama, SPA, yakni tentang new normal, tinjauan perspektif ilmiah dalam kesehatan anak. Dan tadi disampaikan oleh beliau bahwasanya kondisi kita mestilah untuk sadar kembali dalam menerapkan dan jangan sampai meremehkan wabah COVID-19 ini. Dan kaum muslimin, nanti insya Allah kita akan buka ruang tanya jawab pada Anda, disampaikan kepada beliau, Dr. Aditya Pratama, dan insya Allah akan beliau jawab. Dokter, terkait dengan wabah yang sekarang masih ada, dok. Ya. Berarti masih cukup berbahaya, dok, ya, kondisi ya sekarang ini. Jadi levelnya kalau di Surabaya itu sudah zona hitam. Zona hitam? Zona hitam itu sudah di atas lagi dari zona merah. Masya Allah. Ya, artinya sempat ada juga isu katanya Surabaya mungkin akan menjadi Wuhan yang kedua. Semoga tidak ya. Ya, karena saking tingginya angka di sana. Dan tadi saya sampaikan di Surabaya itu yang terakhir ada satu keluarga yang klaster baru, yang sampai bapak, ibu dan anaknya itu meninggal semua, konfirmasi positif, dan sang ibu ini ternyata lagi mengandung. Ya, jadi ya ini semoga membuka mata dan hati kita semua masing-masing ya. Wabah ini belum usai, saudara-saudaraku. Wabah ini masih panjang sepertinya. Dan yang bisa menghentikan wabah ini, insya Allah dari izin Allah Subhanahu Wa Taala, dan tentu dari kita juga yang berperan aktif. Jangan sampai kemudian kita tidak ada ikhtiar. Bagaimana ikhtiar yang kita lakukan? Ya tadi, jaga kesehatan diri, jaga orang-orang yang kita cintai dan kita sayangi dari infeksi ini. Dan yang tidak kalah penting tadi, menjaga diri itu dengan apa? Masker, ya, tidak bepergian kecuali yang penting saja. Dan kemudian juga physical and social distancing, cuci tangan pakai sabun, makan makanan yang bergizi yang cukup gitu, istirahat yang cukup. Ya, itu yang memang menjadi concern ya. Ya, saya dimanapun ketika edukasi dan konseling siapapun yang saya temui ketika kita membahas masalah COVID-19 ini, selalu saya menyampaikan hal ini karena itu penting sekali. Dan sekali lagi juga saya mengingatkan tanda-tanda yang harus kita waspadai juga. Apa sih sebenarnya yang harus diwaspadai ketika kita menderita COVID ya? Kalau dulu tanda-tanda yang dulu yang mungkin kita semua sudah pahami, kita dengar ya, selalu ada batuk, pilek, demam ya, nyeri, kadang ada nyeri dan tidak tenggorokannya, batuk-batuk ringan yang sampai kemudian akhirnya berlanjut kepada sesak napas. Nah, itu tanda-tanda awal ya. Namun sekarang dengan begitu mudahnya virus ini mengadakan mutasi, itu kita bisa saksikan ada perubahan-perubahan yang terjadi dari gejala yang muncul pada pasien penderita COVID-19 ini. Ya, kadang muncul gangguan kulit seperti ada muncul bula dan fisikal gitu ya, seperti halnya kayak melepuh. Ada juga yang muncul dengan gejala diare ya. Tanda-tanda ini yang diwaspadai juga. Ada juga yang kemudian perubahan warna kulit juga ya pada pasien yang menderita terinfeksi COVID-19 ini, tadinya putih ya, terutama kasus yang di Wuhan yang melaporkan. Ya, jadi ya, ada seorang pasien yang dia menderita COVID-19, setelah dinyatakan sembuh dia berubah kulitnya menjadi kehitaman. Nah, itu juga yang saya kira ada juga, termasuk anosmia ya. Anosmia itu tidak mampu untuk menghidu itu membau. Jadi tiba-tiba hilang indera pembauannya. Jadi kadang mencium sesuatu dia enggak bisa mencium dengan baik. Nah, ini juga yang makanya harus dipahami oleh masyarakat. Sekali lagi, ini tidak mudah karena memang virus ini tidak seperti virus-virus yang lainnya. Ini disebut sebagai SARS-CoV-2 ya. Kita sudah pernah mengalami tahun 2002-2003 itu SARS-CoV-1. Ya, itu juga heboh. Nah, itu sekarang jauh lebih heboh lagi kondisi yang ada kita temui hari ini. Artinya virus ini mudah mutasi. Akibat mudah mutasi, tentu ekses yang ditimbulkannya akan beragam. Mungkin banyak manifestasi gejala yang diperlihatkan atau yang muncul pada pasien yang kita duga terkena COVID-19. Baik, Om Simin, silakan Anda layangkan pertanyaan di WhatsApp kami di 0853-1622-2226. 0853-1622-2226. Insya Allah akan dijawab oleh beliau. Terserah baik terkait dengan anak ataupun COVID-19. Silakan. Dok, terkait dengan zona kuning atau zona hijau, tetap perlu waspada dok ya? Iya. Kalian kata, wah udah zona kuning, tenang aja gitu. Iya. Artinya begini, Akhrabi, bahwa ibarat kita menghadapi musuh, waspada itu harus penting, betul. Wajib ya. Kita tidak bisa menduga siapa, apalagi ada istilah OTG sekarang ya. Mungkin OTG. Anda pernah dengar ya, OTG itu orang tanpa gejala. Hmm. Jadi baik-baik saja orangnya. Hmm. Ya, tapi ketika dikonfirmasi, di swab positif, tidak menunjukkan gejala yang berarti. Ya, tidak sampai sesak napas. Nah, ini yang orangnya diwaspadai akan menjadi karier gitu. Apa itu karier ya? Artinya karier itu membawa virus. Dia mudah menularkan kemana-mana, mudah menginfeksi orang kemana-mana. Tapi dia sendiri nggak sadar kalau dia sebenarnya yang membawa virus itu. Bahkan beberapa kasus dia menderita OTG gitu, dia kekeh gitu ya, kadang ngotot kepada petugas kesehatan, tenaga medis, bahwasanya dia sehat. Tidak mau isolasi mandiri, tidak mau dirawat di rumah sakit. Walhasil apa? Dia kadang masih sholat Jumatan, kadang masih ke pasar, kadang masih jalan-jalan, udah gitu nggak pakai masker lagi. Yeah. Tidak menjaga physical and social distancing lagi ya. Akhirnya mudahlah itu menderita kemana-mana, apa menularkan kemana-mana itu infeksi, itu virus gitu. Nah, tentu ini juga akan dolim ya. Artinya kita sebagai orang Islam harus menyadari ya, kita tidak boleh bersikap dolim kepada orang lain karena kita tidak menjaga diri dengan masker gitu ya. Seenaknya berjalan ke sana ke sini, itu sebenarnya perbuatan dolim juga seharusnya. Nah, berarti waspada itu perlu ya dok ya? Ya. Dan juga pertanyaan berikutnya, Dok, terkait rapid test. Apakah dengan rapid test saja sudah cukup, Dok? Karena mungkin kita sudah di tes rapid test, wah, sudah kena gitu atau belum? Betul. Pertanyaan yang bagus sekali. Jadi rapid test itu berfungsi untuk menentukan kadar antibody yang muncul pada kita. Jadi begini, kalau kita bicara tentang suatu infeksi, apa virus, apa bakteri gitu ya, maka sejatinya tubuh kita melakukan perlawanan. Begitu. Nah, perlawanan inilah yang disebut sebagai antibody. Nah, antibody inilah yang kemudian kedetek di tubuh kita dengan menggunakan rapid test itu. Disebut rapid test kenapa? Karena hasilnya dengan cepat akan bisa ketahuan antibody yang muncul. Tapi sekali lagi, antibody yang muncul ini tentu tergantung juga bagaimana kadar dari kekuatan atau fungsi dari alat rapid test tersebut. Ada yang mampu mendetek dengan kadar kecil, ada yang masih dengan cukup hanya sekedar dalam batas-batas tertentu yang cukup tinggi, itu baru bisa mentes. Ada yang sudah mampu sedikit kecil saja kadar antibody yang kedetek, dia sudah memperlihatkan kadar yang jumlah hasil yang positif gitu. Nah, kembali lagi kepada jenis antibody atau rapid test yang dipakai gitu ya. Nah, tentu hampir sebagian besar antibody tidak rapid test ini tidak dianggap sebagai sebuah gold standard, tidak dianggap sebagai sebuah pemeriksaan yang kita jadikan terpercaya sekali, karena tadi dari sisi kelemahan ya tadi yang kita bisa temui. Jadi pada beberapa orang tertentu bisa saja dia terinfeksi dengan COVID-19 tapi belum muncul antibodinya karena alat tersebut misalnya tidak mampu mendetek dengan jumlah yang ringan, yang rendah gitu. Dia mampunya mendetek dengan jumlah yang tinggi, kadarnya baru bisa kedetek antibodinya. Nah, tentu kita tidak bisa remehkan, tidak bisa kesampingkan hal ini. Sehingga biasanya aturannya pada hari ke-14 antibody itu sudah mulai cukup tinggi ya, sudah cukup tinggi sehingga akan bisa terdetek dengan rapid test, dengan alat rapid test macam apapun. Sehingga biasanya protokolnya pengetesan anti rapid test itu dilakukan pada hari pertama sakit, pada awal-awal sakit, dan hari ke-14 setelahnya. Lantas apakah gold standard yang kita bisa lakukan untuk mengetes, menentukan ya, seseorang itu terkena infeksi COVID-19 apa tidak, itu dengan swab. Ya, apalagi dengan menggunakan polymerase chain reaction atau PCR. Nah, itu jauh lebih valid, jauh lebih akurat dalam menentukan seseorang itu terkonfirmasi positif COVID. Tapi biayanya besar juga tuh? Ya, jelas ya. Itu di beberapa rumah sakit membuka layanan PCR itu minimal berkisar 2,5 sampai 3 juta. Masya Allah ya. Kalau kita bicara rapid test itu sepertiganya. Ya, sepertiga atau seperempatnya, bahkan ini sekitar 400-500 ribu gitu. Jadi tentu berbeda hasilnya. Dan inilah yang dipakai biasanya pada swab itu untuk memastikan seseorang terkonfirmasi positif dia menderita COVID-19. Ya, Dok, terkait dengan di situ dipaparkan bahwasanya ada beban biaya, beban sosial, beban emosi, pikiran, dan beban-beban lainnya itu masalah. Ini terkait beban ekonomi lah. Memang di sini kan ada BPJS. Apakah nanti ada kewajiban bayar juga untuk pasien yang anaknya terkena COVID-19 ini, Dok? Atau mungkin bukan anak lah, kita lah. Ya, secara umum ya. Jadi pengalaman saya merawat pasien-pasien dengan PDP COVID-19 yang sampai saat ini saya pahami pada pasien-pasien yang tersebut itu tidak di cover oleh BPJS. Tapi di cover oleh pemerintah daerah atau menggunakan APBD atau APBN ketika kemudian perawatannya itu berlanjut sampai dengan konfirmasi positif COVID-19. Nah, tentu artinya tidak usah kemudian masyarakat juga merasa gamang dan galau gitu ya. Ketika kemudian pemerintah pasti menjamin itu penanganan COVID-19 yang sesuai protokol, sesuai prosedur, jadi tidak perlu kemudian merasa was-was gitu ya. Sehingga ketika kemudian masyarakat juga harus jujur, kalau kemudian mereka ada gangguan tertentu, demam, batuk pilek, kemudian ada kontak erat gitu ya dengan penderita COVID-19, jujur aja, langsung saja periksa ke fasilitas kesehatan terdekat, atau kalau kita di sini pusat layanan COVID-19 ada di Rumah Sakit Gunung Jati, periksa ke sana. Nah, itu juga akan menjadi membantu ya tenaga medis gitu. Karena bayangkan kalau Anda sendiri tidak jujur, ya malu mungkin. Apalagi kita juga harus membersihkan stigma-stigma di masyarakat kita terhadap pasien yang menderita COVID gitu. Terutama juga yang tidak kalah hebohnya kalau kita dengar beberapa waktu lalu kan bagaimana masyarakat kita itu bahkan sama tenaga medis pun juga memberikan perilaku yang kurang menyenangkan ya ketika ada yang wafat kena COVID-19 itu sampai ditolak pemakamannya di pekuburan di desa setempat gitu. Nah itu juga harus dibersihkan stigma masyarakat tentang bagaimana COVID-19 ini. Jadi intinya saya mengajak juga, ini juga saya lakukan berkali-kali gitu ya. Ayo kita rapatkan barisan. Ayo kita sama-sama mengatasi ini. Bukan dengan berpecah belah, bukan dengan prasangka negatif kepada orang. Ya, sama-sama mentaati aturan. Ya, tidak ada aib kalau kemudian Anda itu mengaku jujur sebagai orang yang memang menderita COVID-19, menderita gejala-gejala COVID-19 ya. Segera periksakan. Datangi fasilitas kesehatan terdekat ya. Periksa jujur apa adanya. Karena itu dengan Anda jujur sebenarnya Anda berarti menyayangi keluarga Anda. Anda jujur berarti Anda menyayangi orang-orang terdekat tercinta yang ada di sekeliling Anda. Nah, kalau Anda tidak jujur juga di samping mendolimi orang, itu juga pasti juga akan berimbas kepada Anda akan menyebarkan ini virus kemana-mana dan itu tanggung jawab kita juga gitu. Nah, pernah ada seorang teman kita yang kena batuk ya dok ya, kemudian periksa. Nah itu kan ditanya habis dari mana, dari Jakarta atau dari luar negeri atau gimana, terusnya ada sesaknya. Nah ini tes yang sekarang ini apa awalnya gimana dok, apa rapid test atau gimana, misalnya kita batuk ya, artinya atau perlu screening. Screening. Ya, screening. Jadi pada siapapun yang mempunyai gejala, ada demam, batuk, pilek, ada riwayat kontak, segera datang. Dan kemudian tim kesehatan itu akan menilai apakah ini masuk kepada kriteria ODP, orang dalam pengawasan, atau memang sudah meningkat statusnya ke pasien dalam pengawasan, PDP. Gitu ya. Nah kalau sudah masuk ke dalam PDP, nah itu biasanya ada screening lanjutan ya, protokol lagi yang harus dilakukan oleh yang bersangkutan. Nanti akan menjalani rapid test, kemudian dari rapid test biasanya akan berlanjut juga kepada swab. Swab itu juga ada dua ya, ada dari hidung dan ada yang dari faring gitu. Dan memang yang paling bagus hasilnya, paling ideal itu swab yang dilakukan dari hidung. Masya Allah. Di sini ada zona hitam, zona merah, oke. Baru tahu nih, zona hitam. Ada, kan kita terakhir kemarin di Pasar Sumber itu kan ada yang juga konfirmasi positif ya. Kemudian akhirnya ditutup juga oleh pemerintah kabupaten. Ini kan kabupaten, dok. Berarti ya, di kota belum ya? Di kota ada yang beberapa kasus kan kemarin. Ini barusan dapat info juga ada di kota Cirebon. Di kota Cirebon, daerah Panjunan. Oh. Ya, yang terkonfirmasi positif di daerah Panjunan. Nah, itu makanya jadi kita tidak boleh apa ya menganggap enteng, menganggap biasa saja. Jadi ini harus diwaspadai oleh kita semua ini. Ini common enemy ya, ini musuh kita bersama gitu. Betul. Berarti memang kalau apa saran dokter di sekolah itu libur dok ya? Iya, itu yang paling ideal gitu. Jangan sampai kita tidak bisa, karena gini, anak-anak itu jauh lebih sulit untuk menjaga protokol kesehatan dengan baik dan benar. Iya betul. Ya, mereka akan tidak sangat betah. Jangankan anak-anak, kita lihat aja orang-orang dewasa saja yang keliling seliwuran ke sana sini aja enggak pakai masker. Bagaimana mungkin itu diterapkan lagi kalau kepada anak-anak gitu. Itu satu. Dan tidak mungkin pula harus menjaga social and physical distancing. Ya, kita tidak bisa pungkiri bagaimana di jalan-jalan apalagi orang dewasa. Ini jauh akan sangat mudah menginfeksi anak-anak lain gitu. Berarti kebijakan ini bukan kesehatan dok ya, Gubernur kita Ridwan Kamil terkait KBM itu awal tahun dok ya? Ya, itu keseluruhan dok. Saya dengar terakhir katanya Januari 2021 sekolah akan baru dimasukkan. Tapi kita kembali lagi kepada update nanti perkembangan ke depan seperti apa ya. Itu beberapa hari lalu, sehari atau dua hari yang lalu saya baca seperti itu. Gubernur Ridwan Kamil memutuskan untuk membuka kegiatan belajar mengajar pada awal tahun depan begitu. Dan untuk anak-anak dok kan lebih rentan cepat terkena COVID ya. Kemudian untuk penyembuhannya sama seperti dewasa, lebih cepat juga. Ya tentu kalau yang namanya lebih cepat itu kan bergantung juga kepada antibodinya gitu ya, ketahanan tubuhnya. Tadi saya sudah sampaikan di awal bagaimana rentannya seorang anak menderita COVID-19. Nah tentu juga secara natural historinya atau perjalanan penyakitnya pada seorang anak yang menderita COVID-19 itu jauh akan lebih sulit, ya, akan lebih berat biasanya. Apalagi kalau kita lihat pada bayi-bayi muda, ini barusan ada tadi yang saya sebutkan usia bayi 50 hari itu terkena COVID-19 dan dirawat di salah satu rumah sakit di Cirebon. Nah, itu jauh lebih akan lebih berat ya dibandingkan orang dewasa gitu ya. Nah, biasanya umumnya gangguan atau infeksi COVID-19 itu paling rentan pada anak-anak ya dan juga pada manula. Ya, manusia lanjut usia atau geriatri ya, karena mereka sama-sama juga ketahanan tubuh dan antibodi mereka juga rendah. Bagusnya manula berarti di rumah saja ya. Ya, makanya itu ya, work from home gitu ya. Kemudian stay at home ya, tinggal di rumah, kerja dari rumah itu penting sekali. Janganlah kalau kemudian bermudah-mudahan keluar gitu. Kalau dirasa hal itu tidak terlalu penting gitu ya. Sebaiknya kita tetap berada di dalam rumah. Ya. Kemudian terkait dengan bila kita betul tidak, bila kita sudah sembuh dari COVID-19, maka otomatis kita akan memiliki imun terhadap COVID-19 itu. Ya, secara laporan harusnya begitu. Mempunyai imunitas, mempunyai antibodi yang cukup baik. Tapi beberapa laporan yang saya dengar juga ada kasus di mana seseorang yang sudah pernah terkena positif ya dan dinyatakan sembuh, ternyata pada beberapa periode ke depan dia bisa terkena lagi. Berarti ada kemungkinan juga ya? Dan inilah yang sangat luar biasa dari virus ini, karena dia memang mengadakan mutasi tadi ya. Sehingga makanya kenapa saya menyampaikan ini, sudah saya tidak tahu berapa kali saya sudah menyampaikan ini. Ya, hati-hati, waspada, jaga diri, jaga kesehatan gitu. Jadi kita sudah sembuh dok, nah ini apakah ada efek samping dari pengobatan itu dok? Misalnya kita ya sejauh ini kan memang pengobatan yang kita pakai simptomatik sifatnya. Jadi simptomatik itu mengatasi gejalanya. Jadi kalau ada batuk pilek seseknya ya ditangani secara memberikan obat-obat yang sifatnya suportif. Ya memang ada juga yang mengatakan menggunakan hidroksikloroquine gitu ya, obat anti malaria untuk pada kasus ini. Ada juga menggunakan oseltamivir ya, yang untuk dengan brand name-nya Tamiflu. Itu katanya untuk penanganan flu burung, karena bisa juga digunakan untuk penanganan COVID-19. Ini masih trial phase ya, uji coba terus penggunaan obat ini sampai nanti kita akan bisa temukan WHO mengumumkan obat definitifnya apa untuk pasien-pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19. Sembuh total berapa lama dok? Gitu dok. Apanya itu? Sembuh total dari yang pasien sudah terkena COVID-19 ini. Ya, sejauh ini kalau kita perhatikan kan tergantung juga bagaimana fase awal mereka terkena. Kalau mereka datang terlambat gitu ya, jangan berharap kemudian bisa sembuh lebih cepat. Kalau datangnya juga udah terlambat. Gitu ya, kalau datang udah telat ya tadi malu itu, kemudian menutup-nutupi, tidak mau membuka kalau dia terkena, punya gejala-gejala itu, ada kontak erat gitu ya. Nah itu bisa jadi akan memakan proses yang panjang dibandingkan dengan kesadaran sendiri, mengakui bahwa mempunyai gejala-gejala tersebut, datang ke fasilitas kesehatan terdekat, insya Allah akan lebih cepat ya proses recovery-nya. Baik Om Muslimin, silakan bagi Anda yang ingin bertanya di 0853 16222226, 0853 16222226. Kau muslim dimanapun anda berada, seperti yang disampaikan oleh Dr. Aditya bahwasanya ternyata memang ada juga gejala-gejala yang sangat tampak dan juga ada OTG ya dok, yang tanpa gejala. Berarti tentu saja kita mesti waspada. Dan terkait dengan ini dok, masyarakat yang masih, ya ini maaf, kita temukan jalan-jalan masih anggap ramai dok. Bahkan semakin ramai jalan-jalan. Iya. Nah ini bagaimana saran dokter kepada masyarakat? Iya. Jadi kembali kepada unit terkecil dari sebuah bangsa, yaitu keluarga. Saya punya keluarga, Mas Robi punya keluarga, gitu ya. Ingatkan diri kita dulu aja. Ya, diri kita, keluarga kita yang kita cintai, gitu kan ya. mengingatkan mereka untuk jaga kesehatan, menggunakan protokol yang benar. Kadang-kadang ya dok, apa namanya, ini keluarga ini kok pakai masker gitu ya, ketat banget gitu ya. Iya, nah justru itulah. Yang lainnya kan enggak gitu misalnya. Justru itu sekarang masyarakat yang saya perhatikan, ketika menerapkan apa-apa yang memang itu menjadi aturan gitu ya, itu dianggap sebuah anomali, sebuah keanehan yang kadang-kadang tadi ya, kurang bijak juga. Akhirnya mereka menstigma juga, ngapain pakai masker-masker begitu. Sehingga akibatnya juga ketika ada orang lain yang enggak menggunakan masker, nyolot juga, ngotot kalau saya itu enggak apa-apa, enggak pakai masker, buktinya saya sehat kok. Nah, itu repotnya di situ. Jadi makanya kembali lagi, ini kesadaran bagi kita. Tolong dengan sekali lagi sadar, nyadari diri kita masing-masing bahwasanya kita memang akan rentan gitu ya. Kalaupun kita merasa diri kita sehat, kita belum tahu bagaimana masyarakat atau orang-orang di sekitar kita. Apalagi kalau dengan OTG tadi. Ya. Jadi mohonlah dengan sangat mengikuti anjuran dan imbauan dari pemerintah gitu. Nah, terkait dengan kita misalkan ke minimarket atau supermarket dok, atau ke toko, di situ disediakan cuci tangan. Apakah ketika sudah lakukan pembayaran kita mesti cuci tangan atau? Ya, sebaiknya apapun. Di rumah. Jadi, saja ya. Kalau di rumah sakit itu ada 5 langkah mencuci tangan ya. Tapi kalau di luar, kita yang diantaranya kalau rumah sakit itu sebelum dan sesudah megang pasien, sebelum dan sudah melakukan tindakan, sebelum dan sesudah memegang atau bersentuhan dengan partikulat-partikulat cairan tertentu gitu ya. Nah, kalau di luar ya, sebaik sebisa mungkin kita menjaga itu ketika masuk, cuci tangan ya. Nah, karena perlu Anda pahami semua ya, para pendengar Indosiar, Radio Indosiar yang terhormat, bahwa kalau kita penelitian banyak membuktikan tangan kita ini banyak mengandung jenis-jenis kuman dan bakteri yang berbahaya loh dari tangan kita itu. Yeah. Makanya kenapa Rasulullah SAW juga memerintahkan untuk selalu bersih diri dengan mencuci tangan gitu ya. Betul. Ya apapun itu, bahkan disunahkan ketika kita bangun pagi kita membersihkan tangan dulu ketika kita bangun ya. Karena di situ dalam sebuah hadis disebutkan kita tidak tahu di mana tangan kita bermalam saat itu. Ya bisa jadi ada di belakang ya, kita tidak mau memegang apa. Makanya fungsi mencuci tangan itu selalu penting. Sebelum makan, sesudah makan dan segala macam yang bersentuhan dengan apapun itu, kita harus betul-betul menjaga dengan CTPS istilahnya sekarang ya. Cuci tangan pakai sabun. Maaf dok, terkait zona hitam di Indonesia baru beberapa saja ya? Yang saya pahami di Surabaya. Surabaya. Kalau Jakarta belum? Jakarta kan tren terakhir katanya mengalami penurunan ya. Oh, alhamdulillah. Jumlah kasus positifnya. Ya itu tadi juga kembali kepada kebijakan yang harus masyarakat ikuti ya. Masyarakatnya bandel, susah diatur ya, agak susah juga memang nanti kita mengendalikan ini gitu. Qadarullah masyafa'al. Qadarullah masyafa'al. Masya Allah, kaum muslimin, tentu saja apa yang disampaikan oleh beliau barangkali Anda bisa ditanyakan. Beliau juga tentu saja insya Allah akan menjawab terkait dengan wabah COVID-19 ini di daerah Anda. Mangga silakan, ataupun terkait dengan kesehatan anak atau umum ya dok, yang lainnya juga. Bukan hanya terkait dengan tema yang sedang dibahas saja, mangga silakan. Karena ini adalah merupakan manfaat untuk kita semua. Iya, saya juga titip pesan juga untuk imunisasi ya. Ya, imunisasi mengingatkan lagi, mereminding lagi ke para pendengar yang terhormat. Tentu selama wabah pandemi COVID ini berlangsung, tetap diusahakan sebisa mungkin, semaksimal mungkin vaksinasi anak-anak kita tetap berjalan sesuai dengan aturan dan waktu yang sudah ditentukan gitu. Karena apa? Tentu ini juga jangan sampai kalau kemudian yang ditakutkan oleh para ahli, kalau ada penundaan dari vaksin yang memang harusnya pencapaian cakupan vaksin yang sudah ditetapkan itu kendor karena memang kebijakan kita menunda vaksin, itu dikhawatirkan beresiko nanti selesai pandemi ini berakhir atau pandemi ini selesai dan berakhir, maka kita akan berhadapan lagi dengan infeksi-infeksi, penyakit-penyakit yang juga gak kalah beratnya. Mungkin muncul lagi nanti difteri, muncul lagi nanti yang namanya polio, muncul lagi nanti yang namanya apa itu, pertusis ya, batuk rejan, batuk 100 hari dan seterusnya. Nah ini yang makanya masyarakat juga saya imbau ya, tetap konsultasikan ini dengan dokter anak atau dengan petugas kesehatan terdekat, dengan puskesmas gitu ya, dengan petugas pelayanan imunisasi dan vaksinasi. Kapan Ananda harus dibawa, sesegera mungkin sesuai dengan waktu dan aturan waktunya gitu. Nah memang kesadaran, berarti imunisasi ini kalaupun sudah usia 5 tahun ke atas, dok ya? Itu imunisasi susulan bisa, dok? Imunisasi ada istilah namanya catch up. Catch up itu mengejar imunisasi. Jadi tidak ada yang bisa disebut sebagai terlambat gitu ya. Jadi silahkan, kita dokter anak akan memberikan penjelasan kepada Anda semua. Kalaupun ada yang disebut terlambat ya, biasanya beberapa puskesmas itu mungkin agak khawatir kalau imunisasinya misalnya udah terlambat 3 atau 6 bulan gitu ya. Biasanya disarankan untuk konsultasi ke dokter anak. Silakan cari dokter anak terdekat. Kita akan dengan senang hati membantu Bapak Ibu sekalian untuk bisa anak Ananda semua, buah hati kita itu mendapatkan imunisasi yang tepat dan sesuai dengan usianya gitu. Dari penanya di Bogor, bismillah, Afan Dok, mau tanya bagaimanakah caranya agar anak timbul kesadaran agar mau CTPS yang baik dan benar? Ya. Tipsnya bagaimana, Dok? Jazakallah khairan. Ya, kembali lagi kepada Anda, Anda cuci tangan nggak? Ya, karena memang sekali lagi anak-anak kita itu adalah great imitator. Mereka peniru yang baik dan ulung. Kalau ayah bundanya suka ngomong kasar, anaknya juga bakal ngomong kasar. Kalau ayah bundanya suka main ringan tangan, ya pasti anaknya juga begitu. Ya, jadi anak-anak itu adalah cerminan dari kita. Maka kalau kemudian kita mau mengajarkan anak sholat, ya kita sholat dulu. Kalau mau mengajarkan anak untuk bagaimana dia mencuci tangan, ya kita dulu harus membiasakan itu dalam kehidupan keseharian kita. Jangan kemudian kita menyuruh-nyuruh tapi kita tidak melakukan gitu. Kabura maqtan indallah antaqulu ma la taf'alun. Betapa besar murka Allah kalau kalian hanya menyuruh-nyuruh tapi kalian tidak melakukan gitu. Ya, nah itu yang makanya penting juga harus introspeksi diri ya. Kita seberapa sering juga kita cuci tangan. Ini jangan sampai kemudian nyuruh-nyuruh anaknya cuci tangan, kita sendiri juga. Atau pengaruh teman juga ada pengaruh, dok. Orang tua cuci tangan, teman-teman yang banyak. Ya, artinya mulailah itu dari kita. Nah. Kalau kita memang ingin membiasakan itu kepada orang lain, biasakan dulu diri kita. Nah. Jangan membiasakan kepada orang lain gitu. Karena lebih sulit gitu, karena kita nggak memberikan contoh. Bismillah, dari 0852000 sekian. Bismillah, Afan Dok, apakah pemakaian hand sanitizer berhari-hari aman buat bakteri di tangan? Jadi ada tuntunannya bahwa pemakaian hand sanitizer itu juga harus diimbangi atau diselingi dengan cuci tangan menggunakan air. Tidak setiap saat menggunakan hand sanitizer ya. Dan harus diwaspadai juga bagi para pendengar Radio Indonesia yang terhormat. Memang saran saya, belilah hand sanitizer yang memang ada rekomendasi Balai POM. Ya, karena saya tidak pungkiri juga banyak kasus ya, penjualan di luar-luar itu yang tidak standarisasinya, tidak ada keluaran dari Balai POM. Nah, jadi harus waspada juga. Sesekali kalau nggak salah sekitar 3 apa 5 kali kita menggunakan hand sanitizer, setelahnya harus menggunakan cuci tangan menggunakan air gitu ya. Berikutnya dok, dari 085221 sekian. Apakah uang termasuk media tersebarnya virus? Berapa lama virus hidup di uang? Dengan bagaimana cara mengatasinya? Dan bagaimana cara mengatasinya? Jazakallahu khairan. Ya, dari Majalengka. Silakan dok. Ya, ini yang menjadi polemik juga di kita. Sebenarnya gimana sih transmisi virus ini, penularannya itu seperti apa gitu ya. Tapi yang kemudian telah disebutkan dan telah difatwakan oleh WHO bahwa penularan ini berdasarkan droplet infection. Jadi dari batuk, pilek, bersin gitu ya, itu menularkan itu dia melalui udara, droplet ya. Sehingga maka kenapa kita harus menjaga jarak 1-2 meter, karena diharapkan dengan kita menjaga jarak itu akan mampu membuat kita ada barrier, ada penghalang untuk sampainya virus itu ke kita ketika ada seseorang itu terkena infeksi COVID-19. Nah tentu virus ini bisa bertahan lama. Ya, virus ini bisa bertahan lama ya, di media-media tertentu ya. Bahkan yang katanya Kenapa ada sempat asumsi kan negara kita aman dari COVID-19? Karena negara kita ini hidup di daerah yang sinar mataharinya cukup tinggi, gitu ya. Hidup di daerah panas, beda sama di Eropa, Amerika. Makanya kenapa orang Amerika sana pada banyak yang tumbang kena COVID, karena mereka seperti itu, bla bla bla bla begitu. Saya katakan bahwa ini tidak benar. Ya, di negara kita juga sekarang kita lihat sendiri bagaimana peningkatan kasus COVID-19 pun juga semakin tidak terkendali seperti ini. Jadi jangan anggap remeh, jangan harus hati-hati juga ya, konfirmasi berita-berita hoax itu terlalu banyak. Yang kadang-kadang membuat orang masyarakat kita pun, nah itu juga saya lupa tadi menyampaikan di awal, bisa jadi masyarakat kita juga mempercayai berita-berita hoax itu. Makanya setiap berita-berita palsu, berita bohong, berita kabar burung, berita hoax seperti itu harus dikonfirmasi kepada yang ahli, dilihat, dicari apakah betul sesuai dengan evidence base-nya, sesuai dengan bukti ilmiahnya apa enggak gitu. Kemudian dok, dari 0852 sekian, bismillah, afan dok mau tanya, untuk anak balita apabila ada keperluan untuk keluar rumah, apakah baiknya pakai masker dalam keadaan mereka belum bisa mengatur nafas bila memakai masker, atau tanpa harus memakai masker? Atas jawabannya, jazakallahu khairan. Nah, jadi pertanyaan saya kembali lagi, kenapa mesti harus keluar? Oh, gitu ya. Itu kecuali kalau memang mau imunisasi, kalau mau main sama tetangga, lewat aja nanti telepon aja deh. Emang anak-anak mau main sama tetangga gitu kan, yang lagi kondisi seperti ini, sebaiknya kita betul-betul jaga kondisi. Kecuali tadi kalau misalkan mau imunisasi, ya sebisa mungkin pun. Tapi memang agak susah ya menjaga anak-anak kita untuk physical and social distancing ya. Untuk memakai masker gitu. Dan perlu diingat juga memakai masker itu juga resikonya ada loh ya. Resikonya apa? Ya itu tadi, bisa saja kalau kita tidak benar menggunakan masker malah akan meningkatkan kadar CO2-nya, kita juga jadi sesak napas ketika kita menggunakan masker tidak benar. Maka sekali lagi kembali kepada esensi di awal bahwa stay at home itu adalah satu-satunya pilihan terbaik ya mengatasi wabah dan musibah ini. Begitu. Dari Tanggrasan, dok, anak saya berumur 3,5 tahun dan 8 tahun malas dan 8 tahun ya berarti 3,5 tahun dan 8 tahun. Malas banget sama makan. Apa solusi terbaik atau vitamin terbaik biar nafsu makannya baik, dok? Ya ini paling sering ini yang ditanyakan, kasus-kasus begini ke dokter anak gitu ya, 3,5 tahun apa, anak-anak yang susah makan, yang malas makan ya. Dan 8 tahun. Ya tidak harus pakai vitamin ya. Harus dipastikan dulu malas makannya apa. Apa jangan-jangan lebih suka makan kerupuknya daripada makan nasinya gitu, ya kan? Lebih suka makan ciki, taro dan sejenisnya daripada makan nasinya. Itu yang kita temukan sekarang, kasusnya banyak anak-anak seperti ini. Jadi sangat senang dengan snack-snack tertentu, akhirnya malas dengan makanan pokoknya. Nah, itu juga yang harus dipastikan sama orang tua ya. Jangan sampai kemudian dikit-dikit anaknya karena pola makannya nggak benar gitu ya, terus kemudian satu jawabannya harus dikasih vitamin, bukan begitu. Harus dipastikan dulu, nggak mau makannya kenapa. Apakah ada memang sakit menelan kah, sakit gigi kah, atau ada demam kah? Ya itu semua itu kan akan faktor yang sangat menunjang anak jadi susah makan gitu ya, malas makannya. Nah, dipastikan dulu kalau itu memang ada kasus itu diatasi, diobati dulu dengan baik, dengan benar dan tepat. Kalau memang masih susah makan juga, ya silakan nanti bawa ke dokter anak, akan dilacak lebih dalam lagi begitu. Kemudian dok, dari 0812 26 sekian, bismillah, afan dok mau tanya, apabila kita dengan sangat terpaksa harus bepergian menggunakan pesawat terbang dengan membawa anak balita, adakah tips-tips untuk perjalanan agar aman? Jazakallah khairan. Ya, ini maksudnya tips-tipsnya itu pada saat COVID-19 atau tips-tips secara umum? Pada saat COVID-19 ini satu, sekali lagi kalau memang tidak terpaksa ya jangan berangkat. Misalnya ada yang meninggal dok, kalaupun ada meninggal, ibu yang meninggal, kalaupun meninggal cukup bapaknya mungkin. Ya, nggak usah sekeluarga. Nggak usah sekeluarga. Kalaupun memang masih memungkinkan. Apalagi anak rentan sekali itu. Iya, begitu. Dan lagian anak-anak kita juga, saya kira siapapun akan memaklumi dan memahami gitu ya kondisi seperti ini. Kalaupun memang sangat terpaksa, ya dijaga betul tadi physical social distancingnya, sebisa mungkin taat aturan untuk menggunakan masker. Dan pada anak-anak balita, jangan lupa itu kan pada saat take off pesawat itu menggunakan apa, mengeluarkan suara yang keras kali kan disibolnya. Itu harus dijaga betul ya. Jadi mungkin harus menetek ke ibunya pada saat take off maupun landing supaya tidak merusak gendang telinganya. Nah seperti itu ya pada anak-anak di bawah usia 6 bulan. Tapi sekali lagi saran saya, ini nah itu juga ya, saya lihat itu kemarin sempat penuh sekali itu bandara itu. Gak tahu emang pada mau pelesiran atau mau kemana itu ya, kok penuh sekali itu bandara itu di Soekarno-Hatta itu. Jadi saya miris gitu ya. Kita tuh yang saya pribadi sebagai seorang dokter itu lebih cenderung, lebih sering kami-kami ini kan memang memastikan untuk selalu berada stay at home. Nah, kemudian masyarakat kita jadinya mudah sekali jalan-jalan, itu kok kayaknya miris banget gitu ya. Berarti kalau ada yang meninggal pun bagusnya iya, kita aja sendiri ya. Iya, dan memang lebih baik kan mendoakan. Nah berikutnya dok. Dok, keluarga saya sudah menerapkan lockdown, tetapi saudara banyak berkunjung ke rumah. Jika dikasih tahu baik-baik malah kesannya menganggap sepele. Gimana solusinya? Nasihati. Itu yang paling penting. Ya, nah, sekarang mau bagaimana? Secara baik-baik terus. Secara baik-baik. Nasihati terus, jangan bosan. Karena ya itu tadi, masyarakat kita memang masyarakat yang sepertinya memang butuh banyak nasihat gitu. Karena kalau enggak begitu, ya mudah-mudahan Allah bukakan pintu hatinya, dia memahami dengan baik masalah wabah ini, dan insya Allah menjadi juga agen perubahan bagi diri dan keluarganya supaya betul-betul menjaga supaya tidak terkena COVID-19 gitu ya. Ya. Baik dok, pertanyaan terakhir dok. Bismillah, Afan dok, apakah tetap di rumah menjamin terhindar dari COVID-19? Enggak juga. Oh enggak. Ya kalau nanti ada tamunya datang kayak tadi gimana? Berarti harus ketat juga ya. Nah misalnya untuk ada tamu datang, solusinya gimana dok? Nah, kalau tamunya datang pastikan dulu ya, kita apalagi kalau dari luar ya, apalagi kalau dari sekarang yang kita pastikan agak susah masuk ke daerah tertentu karena ada sekat-sekat checkpoint kayak gitu. Harusnya memang konfirmasi dulu ketika datang ke rumah gitu ya. Dan memang begitu pula kan di zaman Rasulullah SAW juga, ketika ada orang pepergian dari jauh balik ke rumahnya juga kan harus mengabarkan pada orang rumah gitu, menyampaikan kalau dia ingin misalkan berkunjung begitu ya. Itu jauh lebih baik gitu. Nah kalau memang dia datang dengan sudah di depan rumah, ya kita terima. Ya, tapi tetap menjaga diri ya, masker, physical social distancing, tidak bersalaman, apalagi cipika-cipiki gitu ya. Nah itu makanya tadi apa-apa, mudah-mudahan jadi kesadaran kita lah untuk bisa. Inilah yang disebut new normal jadi kan. Semuanya jadi dianggap normal, pakai masker, cuci tangan, menjaga jarak, itu jadi dianggap normal. Padahal dulu kita kan tidak menganggap normal seperti itu. Kau muslimin, tadi kami konfirmasi ke dokter tentang waktu. Karena banyaknya pertanyaan, beliau siap untuk menjawab kembali pertanyaan-pertanyaan Anda. Insya Allah kita akan jawab satu-satu. Berikutnya, bismillah, Afan mau tanya, apakah bisa orang yang sudah terkena COVID, apakah bisa dinyatakan sembuh total? Jazakallah khairan. Ya, jadi tadi saya sudah sebutkan ya, sudah sembuh. Tapi pada kondisi tertentu dia bisa kena lagi. Ya, tadi saya sudah sampaikan di awal. Makanya hati-hati, jangan sampai kemudian kita menganggap remeh, menganggap sepele, bersantai-santai dengan kondisi seperti ini. Kemudian bismillah, Afan mau tanya, apakah boleh ibu hamil dalam kondisi seperti ini bepergian menggunakan transportasi umum? Jazakallah khairan. Berarti kondisi ini mungkin kondisi terkena COVID ya dok? Iya. Kenapa bepergian itu misalkan ke, sebaiknya memang kalaupun memang kepaksa bepergian, apalagi ibu hamil. Ibu hamil ini pergi sendiri begitu, tidak ada mahramnya atau bagaimana ini? Ya, apakah memang dibolehkan seorang ibu hamil bepergian sendiri, tidak ada mahram begitu? Ya, tidak usah dengan hamilnya, dengan ibu-ibu biasa saja bepergian sendiri tanpa mahramnya juga saya kira itu menjadi pendapat yang harus dipertanyakan begitu kan. Apalagi kalau bepergian sendiri. Nah, ini catatan ini, kalau harus dengan sebisa mungkin, kalaupun memang kepaksa menggunakan transportasi, sebaiknya menggunakan transportasi yang bisa menjaga diri kita dari terpapar dengan karena kontak dengan orang di sekitar kita. Apalagi kita agak susah ya kalau menggunakan transportasi umum, untuk menjaga diri kita supaya kita tidak physical and social distancing gitu ya. Yeah. Apa mungkin diangkot gitu? Deket-deketan begitu. Apalagi namanya angkot kan gimana caranya mendapat untung sebesar-besarnya ya, dipepet-pepet semuanya. Jadi saran saya kalau memang memungkinkan ya kepaksa banget ya mungkin beca misalnya. Nah, atau menggunakan motor begitu. Tapi pada intinya kenapa mesti keluar-keluar gitu ya? Sekali lagi pertanyaan saya. Ya. Yeah. Begitu dok dari 0812 sekian. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Berkaitan dengan masalah social distancing, kalau pada saat sekarang mendapat undangan walimah pernikahan bagaimana dok? Ya harusnya yang menjawab asatidzah ya. Iya. Tapi kalau secara kedokteran kompetensi saya ini menjawab ini gitu. Ya, menghindar ya. Apa namanya? Ya kalau sebisa mungkin kita bisa. Dan lagian paling yang kitanya aja ya. Ya anjuran bapak pemerintah juga kan sampai saat ini kan memang melarang untuk mengadakan perkumpulan-perkumpulan begitu. Kalaupun memang harus menikah sebaiknya dibuat akad nikahnya dulu sesegera mungkin ketika kondisi kita sudah relatif bisa kembali lagi kepada kondisi awal sebelum ini. Mungkin insyaallah tinggal walimatul urusnya yang disiapkan belakangan gitu kan ya. Iya betul. Masya Allah. Berikutnya dari 0851 3 sekian. Bismillah. Barakallah dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, anak saya sudah 2 bulan Tetapi saya sudah swab dengan bubur tapi dibuat cair dari merek tertentu ya dok ya, karena rewel dan sebagainya. Mereknya disebut gak dok? Jangan. Bagaimana menurut kesehatan dokter? Jazakumullah khairan. Iya. Barakallahu fiik ikhwan fillah. Bahwa tanggung jawab kita orang tua, apalagi ibu ya, juga harus tetap ASI itu penting. Harusnya ketika ASI itu sudah mencukupi, itu tidak perlu. Apalagi di usia 2 bulan itu tidak kita anjurkan, bahkan dilarang menggunakan makanan tambahan selain ASI. Kapan boleh diberikan MPASI? Maka MPASI itu kan singkatan dari makanan pendamping ASI. Nah, MPASI boleh diberikan nanti setelah usia di atas 6 bulan. Ya, itu baru diberikan. Nah, resikonya apa kalau di usia 2 bulan anak kemudian mendapatkan bubur tadi ya, selain ASI gitu ya, artinya MPASI-nya diberikan lebih awal sebelum usia 6 bulan, itu resikonya banyak sekali ya. Bisa jadi disebut nanti akan terjadi invaginasi. Jadi invaginasi itu adalah bentuk di mana ususnya itu jadi macet gitu ya. Saya menggunakan istilah yang mudah dipahami saja. Itu tentu harus menimbulkan gejala yang berat pada si anak atau pada si bayi. Ya perutnya jadi kembung besar gitu ya. Dan akhirnya muntah-muntah ya. Sampai kemudian penurunan kesadaran. Nah tentu kalau udah seperti ini bisa jadi khususnya yang menjepit itu akan terjadi nekrosis ya. Nekrosis itu apa istilahnya? Busuk. Nah tentu harus dioperasi, harus dipotong begitu. Wah, itu sangat berbahaya sekali. Dan semakin muda seorang anak terkena invaginasi, tingkat kematiannya juga semakin tinggi. Jadi saran saya, jangan sekali-kali pernah menyuapi anaknya dengan apapun selain ASI di bawah usia 6 bulan. Tetap hanya ASI saja. Jadi setelah ASI, setelah 6 bulan baru boleh dipertimbangkan untuk diberikan makanan pendamping ASI. Ya baik. Berikutnya dok dari Arumsari. Afwan dok, mau tanya di tempat kerja anak ketika setiap masuk kerja ke area kerja wajib, ke area kerja ya, wajib ke bilik disinfektan dengan disemprot badan dan pakaian dengan cairan disinfektan. Bahaya tidak dok untuk kesehatan paru-paru karena sehari-hari bisa 4-5 kali semprot. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Iya, ini kelihatannya ikhwannya saya kenal ini yang dari Arumsari. Ya, ikhwan fillah, bahwa itu juga menjadi kontroversi ya, menyemprot-nyemprot kayak gitu. Kalau dari WHO sendiri tidak ada bukti ilmiahnya dengan menyemprot itu, cairan disinfektan itu mampu menghilangkan, mengatasi ya infeksi COVID-19 gitu. Ya, cuman ini menjadi sebuah tren kelihatannya karena kemarin kasus pertama ini muncul di Wuhan, kita saksikan sendiri di sana. Setiap orang lewat masuk kemanapun, ya, terutama instansi-institusi tertentu, itu disemprot-semprot gitu ya. Akhirnya itu kayaknya menjadi tren yang kemana di negara manapun jadinya seperti itu. Itu perlu di diwaspadai gitu ya, diingatkan gitu. Jangan terlalu sering juga sebenarnya. Karena memang evidence base-nya tidak ada dari yang saya baca untuk menggunakan semprot-semprot itu mengatasi COVID-19 gitu. Masya Allah. Berarti mungkin saran untuk perusahaannya mungkin dijarangkan ya dok ya? Iya, itu aja, work from home. Oh. Ya. Stay at home, ya, kerja dari nanti rumah aja. Hah? Perusahaannya ini dok? Iya, ya, kan sementara ya. Beliaunya kan termasuk pejabat di perusahaannya, bisa membuat aturan tersendiri kan begitu. Oh, Masya Allah. Baik dok, berikutnya dari Majalengka. Bahan masker apa yang dianggap standar? Apakah masker kain yang banyak beredar itu aman? Iya, aman. Insya Allah. Ya. Ini barusan terakhir ada dirilis oleh WHO bagaimana standarisasi masker dari kain. Ya, ada 3 lapis gitu, sehari apa 2 hari yang lalu lah rekomendasi itu keluar. Ya berbeda kalau kemudian kayak tenaga medis, kayak saya dokter dan perawat gitu ya, terus menggunakan masker khusus ya, masker bedah namanya. Hmm. Nah itu beda lagi. Tapi bagi anda-anda semua masyarakat umum dengan menggunakan masker kain udah lebih dari udah cukup baik itu ya. Nah, ini saja kadang masih pada susah gitu menggunakan masker gitu. Berikutnya dari sumber Bismillah, Afan dok mau bertanya untuk menjaga kondisi kesehatan anak yang biasa aktif tapi dengan ruang terbatas karena selalu di rumah, apakah olahraga yang bisa dilakukan? Jazakallah khairan. Ya, saya biasanya di rumah itu apa, kadang suka main loncat-loncat, main lompat gitu. Oh, iya. Ya, main apa itu? Skipping. Apa yang ada loncat-loncat? Engklek. Ah, gitu. Ya, seperti itu. Jadi itu juga sebagai bentuk untuk melatih motoriknya juga, melatih kepatuhan dalam bermain ya, menunggu giliran kan, main engklek juga kan? Iya betul. Ah, gitu ya. Itu juga bagus ya. Hmm. Terus bisa dengan olahraga ringan ya tiap pagi ketika kita udah bangun gitu. Sepertinya sih nggak ada apa, banyaklah hal-hal yang dari kita siasati gitu ya untuk olahraga yang bisa kita siapkan di rumah gitu. Ya, Masya Allah. Berikutnya dari 0857 36 sekian. Bismillah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum dok. Benarkah di masa wabah ini dianjurkan menunda kehamilan? Jazakumullah khairan. Aduh, saya belum dengar ini. Info dari mana? Justru sekarang di Jawa Barat itu info terbaru malah apa meningkat ya jumlah ibu hamil. Oh, Masya Allah. Iya, bayangin lah kegiatan. Banyak di rumah ya mungkin. Nah iya, karena stay at home, tidak bekerja gitu ya. Hmm. Jadi akhirnya hal-hal yang positif yang bisa dilakukan kan memang ya itu, bagaimana caranya menambah keturunan kan jadinya. Betul. Masya Allah. Ya, berikutnya Bismillah, tanya dok, vitamin suplemen apa saja yang dianjurkan dikonsumsi buat mencegah atau menjaga daya tahan tubuh di saat pandemi? Ya. Jazakallah khairan. Vitamin yang paling bagus vitamin C. Ya, terutama yang dosis tinggi. Tapi hati-hati, dosis tinggi itu harus diiringi dengan konsumsi minum yang cukup, lebih dari cukup. Karena kalau tidak dia akan menyebabkan pembentukan batu ginjal ya. Jadi banyak minum ya, istirahat yang cukup, vitamin D itu juga yang kemarin lagi rame, bagaimana menjemur diri itu kapan waktu dan seterusnya, itu juga disarankan ya untuk meningkatkan daya tahan tubuh gitu. Kalau vitamin C untuk anak dosisnya lebih rendah lagi dong? Kecil lagi. Berarti vitamin madu yang gitu ya, batu ya. Sauda itu kan. Oh, Masya Allah. Pengobatan nabawiyah yang di madu ada vitamin C ya dok? Iya, jelas. Oh, Masya Allah. Kemudian dari 0852 sekian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf dok mau tanya, jika kita sesekali membawa anak pergi ke kawasan yang tidak banyak orang seperti sawah atau kebun, bagaimana dok? Apakah ini aman? Terima kasih dan syukur khair. Jazakallah khair. Jadi sawah kebunnya ini samping rumah atau gimana? Ya misalnya kalau samping rumah ya bagus-bagus aja. Tapi kalau mau menuju sawahnya nanti ada di Pancalang sana gitu ya. Hmm. Perjalanan dari sini ke Pancalangnya aja udah jauh. Belum lagi berisiko ketemu dengan orang-orang yang kita enggak tahu bagaimana, apakah di jangan-jangan OTG, jangan-jangan ODP, berkeliaran sebebas itu gitu. Kita enggak bisa katakan itu aman gitu. Tapi kalau memang sawah kebunnya itu ada di samping Anda punya sawah, ada kebun di samping rumah, ya rumah mewah istilahnya mepet sawah gitu ya. Ya boleh-boleh aja. Masya Allah. Berikutnya, Bismillah, Afandok, mau tanya bagaimana jika anak-anak masih bermain dengan teman-teman yang sama-sama tinggal di area sebuah pondok gitu misalnya. Ya, jadi yang disebut dengan kita tinggal di rumah itu kan memang komunitasnya kan sudah homogen ya. Hmm. Baik maupun misalkan di pondok di sini ya, kayak pondok di sini membuat aturan yang jelas tidak boleh sembarang orang masuk gitu. Itu kan akan menciptakan homogenitas, akan menciptakan kesamaan orang yang ada di situ. Hmm. Itu ya. Berbeda kalau kemudian keluar masuk tuh. Hmm. Itu jadi heterogen. Nah, orang-orang yang heterogen ini yang kita tidak bisa jamin. Ya, apakah mereka betul-betul safe, betul-betul bebas dari infeksi COVID-19 gitu. Tapi pada anak-anak yang apa pada orang-orang yang homogen di satu lingkup komunitas tertentu seperti di pondok begini, insyaallah enggak masalah. Ya, sama seperti ada satu di keluarga apa Anda Mas Robi kalau di rumah pakai masker kalau ketemu istri dan anak kan enggak. Itu kan homogen namanya. Karena orang-orang itu semua yang kita ketemu sehari-hari gitu. Masyaallah. Baik. Berikutnya, Bismillah, Afandok mau tanya jika seorang umahat harus terpaksa keluar, apakah cadar itu sama fungsinya dengan masker, dok? Ya, itu kan pakai kain harusnya, sama ya harusnya ya. Sama ya. Justru ini malah kemudian, walau alam ya, saya mencoba untuk meresapi gitu ya. Mungkin jangan-jangan memang Allah tunjukkan bahwasanya cadar ini hak itu dengan posisi dan kondisi saat ini gitu. Hmm. Ya, wallahualam. Mungkin itu jalan yang Allah berikan kepada masyarakat kita, pemahaman, pengertian bahwa alhamdulillah masyarakat kita sekarang mulai menerima cadar kan. Oh, masyaallah. Karena dengan mudah-mudahan dengan semakin dengan salah satu hikmahnya Allah ada kita mengalami masa wabah COVID ini dengan menggunakan masker. Juga menyadari pentingnya masyarakat kita ternyata akhwat-akhwat kita salafiyat gitu ya. Dengan lebih dulu mereka menggunakan cadar itu sebagai bentuk ternyata mereka lebih menjaga diri mereka. Tidak hanya dari diniahnya saja tapi juga menjaga kesehatan gitu. Nah. Ya mudah-mudahan ini jadi terbuka juga bagi masyarakat kita insya Allah. Selanjutnya dari 0851 sekian. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah COVID-19 ini bisa menyebar melalui makanan? Semoga wabah ini segera diangkat, amin ya. Ya kalau makanannya kena bersin ya bisa aja. Tapi tadi saya sudah sampaikan bahwa penyebaran yang jelas transmisinya melalui droplet ya. Tadi yang kita melalui udara gitu. Berikutnya, Bismillah, Afandok mau tanya vitamin buat anak usia 1 tahun setengah agar bisa cepat jalan gimana ya? Oh, Masya Allah. Jadi kebetulan saya juga fokus dan concern di tumbuh kembang anak ya. Efek ekses dari lockdown ini, beberapa klinik terapi tumbuh kembang juga akhirnya tutup. Nah, itu juga sangat berpengaruh terhadap anak-anak kita yang mengalami gangguan perkembangan, terutama perkembangan ya. Jadi 1,5 tahun itu kalau tidak bisa berjalan itu sudah terlambat namanya. Ya, jadi harusnya itu anak dengan jadi milestone ya, red flag atau bendera merah yang harus betul-betul kita prihatin gitu ya. Saat usia 15 bulan itu anak belum bisa jalan itu bendera merah gitu. Bahaya itu. Nah, ini bukan vitamin solusinya. Ya, tentu harus diperiksa dulu oleh dokter anak yang kompeten ya. Dan tidak kalah penting juga harus terapi itu, fisioterapi. Tidak ada obat yang spesifik yang secara ilmiah yang kemudian di situ jelas-jelas secara ilmiah mampu dengan obat atau vitamin tertentu mengobati atau mengatasi anak-anak gak bisa jalan terus jadi jalan gitu. Gak ada itu. Yang ada adalah fisioterapi. Jadi dilatih otot-ototnya, dilatih dia gerakan berjalannya, dilatih dia proses berjalan dengan baik dan benar. Nah itu seperti itu dengan fungsi fisioterapi itu. Masya Allah. Kemudian pertanyaan berikutnya dari 0822-23-sekian-sekian-sekian. Bismillah, dok, apa benar dot berbahaya bagi anak? Dan apakah ada keringanan untuk menggunakan dot bagi anak yang sedang menjalani proses penyapihan? Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Ya, jadi dot itu kalau digunakan apa ya, empeng apa dot apa empeng ini maksudnya? Ya, hampir sama ya. Beda. Oh, beda tuh. Beda. Oh, Masya Allah. Jadi kalau dot itu kan memang pakai dot, pakai botol gitu kan. Mm-hmm. Ya, itu kalau nyusunya pakai botol gitu kan. Kenapa kalau jadi pertanyaan saya juga, kalau memang masih bisa dengan ASI, kenapa enggak ASI saja? Tapi ini asumsi saya mungkin empeng gitu ya. Jadi kalau memang empeng itu untuk titer namanya ya, melatih apa, menggigit-gigit gitu dengan menggunakan empeng ya, itu boleh-boleh aja dipakai gitu. Ya, tapi kalau misalkan ada pertanyaan yang dotnya itu karena memang botol susu formula misalnya, itu lain lagi ceritanya. Itu bisa berbahaya kalau apalagi kalau nek mimiknya dalam posisi tidur. Hmm. Ya, jadi bisa tersedak aspirasi dan bisa masuk paru-paru gitu. Ini yang cukup berbahaya, harus di ini ya, diperhatikan bagi para orang tua gitu. Masyaallah. Baik, berikutnya dari 08122 sekian. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dokter dan keluarga selalu dalam kebaikan. Afan dokter, mau tanya, kalau kita sekeluarga rutin konsumsi habatus sauda dan madu untuk menjaga dari penyakit, apakah masih perlu konsumsi vitamin C lagi? Jazakallahu khairan wa barakatuh. Saya enggak begitu hafal ya isinya habatus sauda itu apa. Ya mungkin nanti yang madu, ahli dok, herbal itu yang kompeten gitu. Oh, tapi pada intinya kalau sudah madu sih, setahu saya memang ada komponen vitamin C-nya gitu ya. Saya kira yang menjadi esensi yang saya jawab tadi adalah dengan dosis tinggi gitu ya. Nah tentu apa, kalau beda kan, kalau kadar yang ada di madu sama vitamin C dosis tinggi itu kan berbeda gitu dari sisi dosisnya. Nah, berikutnya dari Duku Semar. Bismillah, Afan mau tanya dok, kalau lagi hamil boleh konsumsi habatus sauda enggak? Dari Duku Semar, jazakallahu khairan. Walafu, saya tidak mendalami secara herbal ya, hmm. Jadi saya belum bisa kasih pendapat dan saran seperti apa. Hmm. Asal nanti mungkin teman-teman di Radio Indosiar juga menyiapkan waktu khusus bagi para herbalis untuk bisa apa namanya berbincang-bincang kesehatan seperti ini. Jadi sepertinya masyarakat kita kan banyak yang mencoba untuk kembali kepada Tibun Nabawi gitu ya. Hmm. Sangat baik, saya kira nanti bisa disiapkan waktunya. Artinya saya secara pribadi karena tidak menguasai, saya mencukupkan diri sesuai kompetensi yang saya kuasai. Jangan sampai kemudian saya menjawab apa yang saya tidak pahami, yang itu nanti tentu berimbas kepada hasil jawaban yang tidak tepat nantinya. Berikutnya, bismillah, apa dokter mau bertanya di luar topik COVID-19, barakulafik. Apakah ciri-ciri flek pada bayi? Bagaimana pencegahannya dan apa penyebabnya? Jazakallahu khairan dokter. Kalau pada bayi itu berbeda ya sama pada dewasa. Jadi kadang malah gak bergejala gitu. Hmm. Yang mungkin bergejala yang terlihat hanya berat badannya aja susah naik. Oh gitu. Nah itu kan susah sekali ya kita menilai, bisa jadi karena memang ada faktor lain gitu. Tidak hanya dari flek kalau anak tidak bisa naik berat badannya. Hmm. Nah tentu harus dipastikan itu ya. Kalau ada anak dengan susah naik padahal makannya sudah cukup ya, nutrisinya sudah tepat, tapi tetap tidak naik juga, ya harus dibawa ke dokter spesialis anak untuk memastikan itu. Nah pencegahannya ya tentu yang namanya seorang bayi itu tidak mungkin tiba-tiba kena, karena bayi itu sesama bayi atau sesama anak itu tidak menularkan. Hmm. Tidak menularkan TB flek itu bahasa Belanda ya, bahasa harusnya idealnya disebut sebagai TBC paru. TBC paru itu disebarkan oleh orang dewasa yang ada di sekitarnya. Nah tentu ketika seorang bayi atau seorang anak terkena TBC paru, maka ya harus dituduh ada orang dewasa di sekitarnya. Harus di screening juga itu orang dewasanya, dicari dari mana nih anak kena, dari bapaknya, ibunya, omnya, tantenya, dan seterusnya. Ya, dan maka untuk men-screening itu nanti harus datang ke fasilitas kesehatan terdekat gitu. Nah, selanjutnya dok, dari 08522 sekian. Bismillah, mau nanya, gimana SOP kita? Ya, SOP kita kalau masuk rumah setelah pulang kerja di musim wabah ini, jazakallah khairan. Ya, pastikan baju diganti dan segera mandi. Hmm. Jangan kemudian bercengkrama dengan anaknya setelah pulang dari tempat kerja. Saya pribadi kalau habis menangani atau memegang pasien PDP gitu ya, saya sudah mengganti kadang di teras gitu. Jadi saya apa namanya sudah membawa baju salin, kadang di rumah sakit saya sudah ganti, di rumah mandi lagi gitu. Oh, masyaallah. Ya jadi itulah harus kita preventif ya, karena kita sayang dan cinta sama anak-anak istri kita ya, kita harus siapkan itu. Kita harus agak repot-repot ya. Kalau Anda kan kerja kan enggak ada pakai hazmat gitu kan, pakai robot gitu. Kalau kita ini tenaga medis, tiap ketika memang ada kasusnya, visitnya seperti itu, ya harus disiapkan itu pakaian-pakaian seperti itu. Ribet sekali. Pengap, panas, sesak napas gitu ya. Hmm. Nah, sangat ribet sekali. Makanya, apa namanya, mudah-mudahan masyarakat kita juga sadar betapa mereka menggunakan masker aja sesak seperti itu, apalagi kami ya, tenaga kesehatan gitu. Masya Allah. Berikutnya, dari Glatik, ya. Afandok mau tanya, apakah benar pemakaian baby walker kurang baik untuk bayi? Iya, oh, gitu. Betul. Hmm. Tidak direkomendasikan lagi menggunakan baby walker karena banyak kasus anak terlambat berjalan dengan menggunakan baby walker. Hmm. Itu sudah confirm, ya, bahkan anak yang berjalan dengan baby walker nanti outputnya atau hasilnya si anak itu berjalan dengan berjinjit. Hmm. Jauh lebih susah lagi kita menanganinya. Jadi tidak perlu pakai baby walker, gunakanlah cara konvensional yang orang tua kita dahulu melakukannya dengan ditetah dan seterusnya dan seperti itu ya. Atau bisa juga menggunakan kursi baso gitu ya, sambil geret anak yang diambil jalan ke depan ya. Yeah. Itu seperti itu. Dua lagi dok ya? Ya. Yeah. Bismillah. Dari Tegal. Apa dokter? Semoga Allah menjaga dokter dan keluarga. Amin. Apakah para ahli medis bisa menyampaikan prediksi sampai kapan anak-anak harus terus di rumah saja? Di rumah lebih baik, ya. Kedua, anak-anak mulai bosan. Yang kedua, mohon solusinya agar anak nggak bosan. Gitu. Ya. Jazakumullah khair pertanyaannya. Jadi, para ahli epidemiologi kita, epidemiologi itu adalah ahli yang melihat atau mengaitkan proses infeksi suatu penyakit dengan komunitas masyarakat. Itu sudah memprediksi sejak Maret lalu. Ya, bahkan saat itu mereka memprediksi di bulan Juni itu sekitar 8.000 ada 10.000 kasus. Tapi ternyata apa yang terjadi? Di bulan ini kita sudah 30.000. Jadi sudah menaik 3 kali lipat dari apa yang diprediksi oleh para berarti kita santai tapi justru lagi naik terus. Nah, artinya apa? Bagaimana mungkin kita mau buru-buru cepat nyampe selesai masalah wabah ini? Lawang bulan Juni aja yang tadi para ahli epidemiolog itu berpikir sekitar 8.000 sampai 10.000 kasus kok. Ternyata sekarang udah 30.000 kasus. Masya Allah. Jadi semua bergeser, semua meleset. Nah, kembali lagi, siapa yang membuat ini meleset? Terlepas dari takdir yang Allah sudah tetapkan, ini kembali lagi kepada ikhtiar kita yang ya masih menganggap remeh, masih enak seenaknya sendiri gitu. Kita bisa lihat tadi ya, kita udah sebutkan dari awal masyarakat kita seperti itu. Nah, kalau bosan, ya semua pasti juga bosan ya. Solusinya bagaimana? Ya ajak interaksi anak-anak kita, bergambar misalnya, main gambar, main petak umpet misalnya, atau main engklek tadi saya sebutkan seperti itu. Baik. Kemudian dari 0818 sekian. Bismillah, afkan dok, bagaimana dengan tes-tes yang harus dilakukan anak-anak disabilitas? Apakah bulan-bulan ini boleh kami ikuti ya, agar perkembangan yang tertinggal bisa segera kejar? Bismillah. Jazakumullah khairan. Maksudnya tes apa itu ya? Enggak jelas. Apakah tes untuk memastikan anaknya disabilitasnya jenisnya apa? Atau anak-anak disabilitas harus dites di misalkan di SLB-nya mereka menjalani tes-tes khusus selama di sekolah di SLB-nya atau bagaimana? Ini masih belum jelas. Apakah bulan-bulan ini boleh kami ikuti? Saya belum memahami ini pertanyaannya ke arah mana. Tapi yang jelas anak-anak disabilitas secara umum jauh lebih rentan kejadian infeksinya dibandingkan anak-anak yang non disabilitas. Makanya jauh harus lebih hati-hati gitu ya. Mulalah ini pertanyaannya masih belum clear ini ke arah mana ini maksudnya pertanyaannya. Baik dok, waktunya sudah habis alhamdulillah ya. Ya. Jam 9:30 ya. Dan silakan dok barangkali ada saran ataupun nasihat terakhir dari dokter sebelum tutup. Ya, sebelum saya akhiri bincang-bincang malam hari ini kita tentang secara umum tentang COVID-19. Satu, bahwa saya menasihatkan diri saya pribadi dan semuanya bahwa ini memang sudah Allah tetapkan dalam lauhul mahfuz. Jadi musibah ini kita harus sadari dengan banyak berzikir, banyak berminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak berbuat amal soleh dan baik gitu ya, dengan amal-amal kebaikan, amal-amal yang soleh. Semoga Allah segera angkat penyakit ini. Amin. Ya, kemudian yang kedua, mengingatkan juga ya sebisa mungkin kepada masyarakat dan lingkungan di sekitar kita untuk betul-betul menjaga diri, menjaga kesehatan, menjaga protokol apa physical and social distancing, cuci tangan pakai sabun, menggunakan masker selalu menjadi rutinitas yang kita tidak bisa lupa itu. Yang ketiga, menjaga juga konsumsi nutrisi yang baik. Ya, tadi beberapa herbal-herbal itu mungkin konsumsi bisa juga, kemudian madu, vitamin C dengan dosis tinggi, berjemur gitu ya. Supaya akan sangat membantu juga ketahanan tubuh kita gitu. Dan terakhir, bila mana memang Anda mempunyai gejala-gejala yang Anda curiga nih, saya jangan-jangan kok enggak enak badan ya. Demam, batuk, pilek, udah apalagi ada nyeri tenggorokan, kemarin baru ketemu misalkan ada kolega baru datang dari Bandung misalnya atau dari Jakarta, sudah segeralah periksakan itu ke dokter terdekat atau fasilitas kesehatan terdekat. Ya, semoga pemerintah kita diberi kekuatan. Amin. Untuk menghadapi dan bersama-sama dengan masyarakat ya mengatasi wabah pandemi ini, dan semoga kita semua diberi kelonggaran ya untuk bisa selalu beramal soleh insyaallah. Amin. Jazakumullah khair. Barakallahu fiikum. Baik dok, terima kasih jazakallahu khairan katsiran dan atas masukan ilmiah kedokteran dan juga konseling kesehatannya ini. Kaum muslimin dimanapun Anda berada, demikianlah acara konseling kesehatan bersama Dr. Aditya Pertama SPA. Dan semoga apa yang beliau sampaikan dalam New Normal, tinjauan perspektif ilmiah dalam kesehatan anak, memberikan kepada kita manfaat yang besar. Atas perhatiannya dan kesemangatannya, kami ucapkan terima kasih, jazakumullah khairan katsiran, dan juga pertanyaan-pertanyaan belum terjawab, mohon maaf belum bisa disampaikan. Nanti insya Allah suatu saat akan kita tanyakan kembali yang belum ditanyakan. Sekali lagi, mohon maaf atas salah dan kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.